Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata yawmiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ini majelis yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar karya Al-Hafid Ahmad Ibn Ali Al-Shahir bi Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di dalam menguraikan pendahuluan seputar judul dari kitab ini, dan kita di pembahasan yang ketiga tentang perhatian ulama rahimahumullahu ta'ala terhadap kitab Nukhbatul Fikar. Nah, kitab Nukhbatul Fikar ini, walaupun kitab yang ringkas, dan sebagaimana di panduan antum, hanya beberapa halaman saja kalau dikumpulkan teks bahasa Arabnya, namun isi dan makna pembahasan mustalah ahli hadis di dalamnya adalah hal yang cukup luas dan mengandung makna yang sangat banyak. Iya. Ibnu Hajar sendiri rahimahullahu taala telah menyebutkan kondisi dari buku beliau ini yang beliau katakan bahwa di Nusratul Nazar kata beliau falakhastuhu fi awraqin latifah, saya ringkas pada lembaran-lembaran yang sedikit latifa, lembut. Samaituha Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Saya beri nama dengan judul Nukhbatul Fikar fi Mustalah Ahli Al-Athar. Kata beliau, ala tartibin ibtakartuhu, di atas tertib yang saya buat sendiri. Kalimat ibtikar atau dia membuat, belum ada yang mendahulunya. Wasabilin intahattuhu, di atas jalan yang saya tempuh. Ma'ama dhamantu ilaihi min syawaridil fara'id wa zawaidil fawaid, bersama dengan, jadi sudah dibuat dengan tertib yang baru. Iya, karena beliau di susunan buku ini sangat indah sekali, mudah dipahami. Jadi cabang-cabang ilmu hadis yang sangat banyak itu yang ditulis di buku-buku para ulama diuraikan oleh Ibnu Hajar, dikumpul dengan urutan beliau sendiri. Iya. Yang pembahasan yang berkaitan dengan hadis secara umum beliau masukkan. begitu ada pembahasan yang berkaitan dengan matan, beliau kumpulkan di satu tempat. Ada pembahasan yang berkaitan dengan sanad, beliau kumpulkan di satu tempat. Iya. Kemudian beliau bagi hadis itu dari beberapa sudut pandang. Ada pembagian hadis dari arah hadis itu datangnya kepada kita dari jalan-jalan bentuk periwayatan datangnya kepada kita. Ada pembagian hadis dari sisi diterima dan ditolaknya. Ya, kemudian hadis yang diterima itu apa, hadis ditolak itu apa. Ketika beliau rinci tentang hadis yang ditolak, sebab penolakan ada dua, bentuk-bentuk penolakannya bagaimana. Ini urutan yang memang sangat memudahkan. Ya, bersamaan dengan itu beliau tambah lagi di dalamnya, beliau gabungkan di dalam buku ini Syawaridil Faraid. Ya, dari apa, faraid, hal-hal berharga yang sangat jarang diketemukan. Itu mana Syawarid al Faraid dan Zawaidil Fawaid. Dan beliau masukkan di dalamnya faidah-faidah tambahan. Nah, ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam memuji atau menerangkan tentang buku beliau ini. Iya. Dan As-Sakhawi menyebutkan di biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana Ibnu Hajar berkata, kata Sakhawi, Ibnu Hajar berkata, "Lastu radiyan an syai'in min tasanifi." Sesungguhnya saya tidak ridha tentang suatu apapun dari karya-karya tulis yang sudah saya tulis. Iya. Dan ini biasa ya, seorang penulis dia menulis buku, telah berjalan dari umurnya, bertambah keilmuan, mungkin saja apa yang dia tulis itu dianggap bagusnya dirubah, bagusnya diganti, ini bagusnya didahulukan, ini bagusnya diakhirkan. Ya. Dan beliau berkata, saya tidak ridha dengan kebanyakan apa yang telah saya tulis. Ya, maksudnya kalau memang beliau punya waktu dan kesempatan, beliau ingin ulangi lagi penulisannya dari awal. Bukan artinya tidak ridha bermakna isinya tidak benar, tidak. Bukan itu maknanya. Ya. Baik. Kata beliau, li'anni amiltuha fibtida'il amr. Karena saya menulis buku-buku itu di awal perkara. Ya. Thumma lam yatahayya li min tahririha. Kemudian, ternyata saya tidak mampu untuk mengoreksi ulang dengan detail. Siwa kecuali syarhil Bukhari wa muqaddimatihi. Kecuali syarah Bukhari dan pendahuluannya. Pendahuluan syarah Bukhari namanya apa? Fathul Bari. Fathul Bari punya pendahuluan disebut dengan nama Hadyus Sari. Satu jilid khusus pendahuluannya. Ini Ibnu Hajar sendiri sudah menyebut betul-betul disaring. Perhatian beliau sangat besar terhadap buku itu. Al-Mujtabi, dan beliau punya karya tulis dalam Al-Mujtabi, ya, berkaitan dengan nama-nama rawi. Akan datang nanti pembahasannya tentang istibah itu apa, al-mushtabih itu apa, al-mutashabih. Akan datang. Jadi pembahasan seputar al-mu'talif wal-mukhtalif, al-muttafiq wal-muftarik, ya, al-mushtabih atau al-mutashabih akan kita terangkan nanti. Beliau punya karya khusus di sini. Kemudian kata beliau, wat-tahdib. Maksudnya di sini tahdib yaitu tahdib-tahdib. Sebab tahdib-tahdib ini beliau ringkas dari tahdibul kamal. Kemudian beliau tambah di dalam tahdibul tahdib hal-hal yang tidak disebutkan oleh al-Mizzi di tahdibul kamal. Iya. Walisanil mizan. Demikian pula lisanul mizan. Ya, beliau sebutkan apa yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan beliau tambah dari apa yang tidak disebutkan oleh Adz-Dzahabi di Mizanul I'tidal. Ini tentang buku rawi ya. Akan kita terangkan nanti penjelasan tentang metodologi para ulama yang menyusun buku-buku rawi. Ya, supaya kita memahami buku-buku rawi itu bagaimana kondisi dan keadaannya. Insyaallah saya akan terangkan. Iya. Kemudian kata beliau, bal kana yaqulu fihi, bahkan Ibnu Hajar berkata tentang lisanul mizan, law istaqbaltu min amri mastadbar lam ataqayyad bidz-dzahabi wa la ja'altuhu kitaban mubtakara. Kata beliau, andai kata saya tahu apa yang akan datang dari perkaraku, ya, maka saya tidak akan terikat dengan buku Adz-Dzahabi. Saya akan jadikan dia buku dengan urutan tersendiri, susunan tersendiri. Nah, kemudian kata As-Sakhawi, dan ini sisi penekanan yang ingin saya tekankan. As-Sakhawi berkata, barra'aituhu fi mawadhi', bahkan saya melihat guruku Ibnu Hajar di beberapa tempat asna ala syarhil Bukhari. Beliau memuji kitab syarhul Bukhari wa ta'liq, dan memuji kitabnya apa namanya At-Taghliq, yaitu Taghliqut Ta'liq, ya. Dan beliau juga memuji kitabnya An-Nukhbah, kitab ini Nukhbatul Fikr. Beliau puji di beberapa tempat. Ini menunjukkan bahwa buku beliau ini bukan karya beliau yang dikatakan beliau tulis sembarangan, tidak. Tapi ini adalah hal yang beliau tahrir, beliau tulis dengan sangat apa? Dengan sangat detail. Iya. Nah, ini buku Nukhbatul Fikr karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Iya. Sebagian para ulama dia mengatakan bahwa Ibnu Hajar menulis buku ini dalam keadaan safar. Dalam keadaan melakukan apa? Perjalanan. Iya. Dan ini ditulis oleh banyak orang yang berbicara tentang Nukhbatul Fikar ini, ya. Dan sandaran mereka adalah sebuah bait syair dari As-Sanani, karena As-Sanani menyusun ulang kitab Nukhbatul Fikar ini dalam bentuk bait-bait syair, susunan-susunan syair. Sebab dimaklum ya, susunan syair lebih mudah dihafal daripada susunan biasa. Nah, di dalam bait syairnya dikatakan di sebagian cetakan, ya, alafaha al-hafidhu fi halis safar. Ya, buku ini ditulis oleh Al-Hafidh, yaitu Ibnu Hajar, pada saat melakukan perjalanan. Nah, jadi sebagian orang menganggap bahwa ini ditulis oleh Ibnu Hajar dalam keadaan safar. Menurut keterangan As-Sanani, ya. Namun keterangan As-Sanani ini, ya, ada riwayat lain, ada cetakan lain di buku As-Sanani juga, bukan seperti itu bunyinya, tapi bunyinya Allafahal Hafidhu Thaqibun Nadar. Ya, dia ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar yang sangat tajam pandangannya. Ya, nah, ini lebih dekat. Karena As-Sakhawi menyebutkan di sebagian buku beliau bahwa Nukhbatul Fikar ini ditulis oleh Ibnu Hajar dan beliau mukim di Mesir pada tahun 812 Hijriah. Dan disebutkan tahun penulisannya. Tahun berapa? 812 Hijriah. Maka ini mendekatkan pendapat bahwa ini ditulis oleh Ibnu Hajar di keadaan biasa, bukan dalam keadaan melakukan perjalanan. Baik. Jadi secara umum buku ini, Nukhbatul Fikar ini, menjadi perhatian para ulama yang datang setelahnya. Setelah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, betapa banyak orang yang mensyarah buku beliau ini yang menjelaskan maknanya. Ya, membuat tulisan yang meluaskan makna dari ringkasan yang beliau tulis. Ya. Jelas ya? Kemudian Ibnu Hajar sendiri mensyarah ringkasan beliau ini, beliau syarah dalam sebuah buku diberi judul Nushatun Nazar. Beliau syarah. Diberi judul dengan apa? Nushatun Nazar. Syarah beliau ini disyarah lagi oleh banyak ulama. Ya. Jadi beliau punya Nukhbatul Fikar, ini matan yang kita pelajari sekarang ini. Dan beliau Ibnu Hajar sendiri mensyarahnya, diberi judul apa? Nushatun Nazar. Nuzha An-Nazar. Itu syarah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Syarah beliau ini disyarah lagi oleh para ulama yang datang setelahnya karena luasnya kandungan dari syarah beliau. Ya. Nukhbatul Fikar yang sudah ringkas ada juga dari para ulama yang meringkasnya. Diringkas lagi. Ya. Kemudian ringkasan yang diringkas itu disyarah lagi. Disyarah lagi. Ya. Dan Nukhbatul Fikar ini ada yang menyusunnya dalam bentuk bait-bait syair. Kemudian syair-syair itu disyarah juga oleh para ulama yang menulisnya. Jadi demikian keadaan buku beliau ini menjadi perhatian yang sangat besar di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Jadi secara umum sangat banyak sekali dari para ulama yang mensyarah buku ini. Ya, mungkin saya sebutkan di antara yang mensyarah Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar sendiri dalam Nushatun Nazar. Dan di antaranya juga adalah murid beliau atau orang semasa dengan beliau Kamaluddin Asy-Syammuni atau Kamaluddin Asy-Syammuni. Ya, dan beliau ini Al-Hafidz Asy-Syammuni, beliau mensyarah Nukhbatul Fikar sebelum Ibnu Hajar mensyarahnya. Jadi Ibnu Hajar belum mensyarah bukunya, sudah disyarah dahulu oleh orang lain. Ya. Nah. Kemudian ada Nushatun Nazar disyarah oleh banyak ulama, di antara syarah yang paling masyhur syarah Mulla Ali Qari yang dicetak, sudah berbagai cetakan. Demikian pula syarah Al-Manawi, ya, dicetak dalam beberapa tahun terakhir ini dengan judul Al-Yawakid Wad-Durar. Iya. Kemudian ada yang memberikan catatan-catatan kaki seperti Ibnu Qutlubagha. Iya. Dengan judul bukunya Al-Qawlul Mubtakar. Demikian pula Hasyiah Al-Ajhuri. Ini saya sebutkan ya yang terkenalnya. Di antaranya juga Laqtu Durar. Laqtu Durar karya Al-Adawi. Baik. Ada yang meringkasnya. Di antara yang meringkasnya adalah Az-Zabidi. Bulghatul Arif judulnya. Iya. Ada beberapa orang yang lain yang meringkasnya. Yang menabamnya di antaranya yang menyusunnya dalam bentuk bait syair adalah Asy-Syammuni. Iya. Juga Ahmad bin Ibrahim bin Nasrillah Al-Asqalani. Ya, dan dari kalangan al-mutakhirin Al-Hafidh atau Al-Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani. Ya, Muhammad bin Ismail As-San'ani. As-San'ani memberi judul nazamnya Qasbus Sukkar. Qasbus Sukkar fi Nadmi Nukhbatil Fikar. Iya. Dan beliau sendiri As-San'ani mensyarah nazam beliau diberi judul Isbalul Matar. Isbal Al-Matar. Dan beberapa ulama kita di masa ini ada yang menjelaskan khusus mensyarah nazam As-Sanani karena tertib nazamnya indah dalam bentuk syair sebagaimana kebiasaan As-Sanani rahimahullahu taala. Iya. Baik, saya kira ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan yang ketiga, perhatian ulama seputar kitab Nukhbatul Fikar. Ya, dan di masa ini, ya, buku ini seakan-akan menjadi jenjang yang harus dilalui oleh seorang yang ingin mempelajari ilmu mustalah. Bagi siapa ingin mempelajari ilmu mustalah. Karena kandungan pembahasan yang disebut oleh Al-Hafidh, ya, pembahasan yang meluas, ya, walaupun beliau tidak menyempurnakan apa tidak menyebutkan seluruh cabang-cabang ilmu hadis, tapi siapa yang mempelajari buku ini dengan baik, maka ini sudah merupakan bekal yang sangat penting baginya di dalam ilmu mustalah. Iya. Karena itu insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mengkaji kandungan dari Nukhbatul Fikar, dan saya di beberapa tempat di dalam menjelaskannya saya akan baca sedikit dari uraian Ibnu Hajar di Nushatun Nadar di sebagian tempat. Ya, walaupun pembahasan kita pokok dan dasarnya adalah pada Nukhbatul Fikar. Nukhbat al-Fikar. Baik, matan yang antum miliki itu matan yang sudah kita cocokkan dengan cetakan matan yang dikoreksi oleh guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khubair hafizahullahu taala. Naam, Syekh Abdul Karim Al-Khubair termasuk ahli hadis di masa ini, sehingga suatu hari Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya, ya, tentang siapa yang kepada siapa kami mengambil ilmu hadis. Ya, maka beliau sebut Syekh Abdul Karim Al-Khubair. Beliau ini bermukim di Riyadh, hafizahullah taala, dan sekarang beliau adalah anggota Hay'at Kibar Ulama dan juga anggota Lajnah Daimah lil Ifta. Iya. Beliau menyebutkan matan di buku beliau Mensyarah Nukhbatul Fikar, judul buku beliau Tahqiqur Ragba fi Tawdihin Nukhbah. Jadi pendahuluannya beliau sebutkan matan dari buku ini beliau cocokkan dengan dua manuskrip. Beliau cocokkan dengan dua apa? Dua manuskrip. Dua manuskrip ini ditulis di masa masa Ibnu Hajar. Ya, dengan tulisan dua murid dari Ibnu Hajar rahimahullah. Salah satunya ditulis oleh Al-Biqai, dan dimaklumi ya Al-Hafidh Al-Biqai, ya, termasuk murid Ibnu Hajar yang paling senior rahimahullah. Nah, baik, jadi dicocokkan dengan dua manuskrip oleh beliau, dan antum sendiri di buku ada manuskrip di belakang itu dari halaman 19 hingga 24 itu kelihatannya manuskrip yang ketiga. Ya, yang menyediakannya tidak disebut dari mana diambil makhtototnya, tapi dia kalau enggak bukan salah satu dari dua yang disebut di sini, mungkin yang ketiga. Nah, maka kalau ada kalimat-kalimat yang agak berbeda dengan cetakan yang lain, ya, itu dimaklumi ya, karena ini apa yang telah kita tuliskan di sini ada hal-hal yang sudah dicocokkan. Ya, sudah dicocokkan dengan cetakan sesuai dengan manuskrip yang ditulis di masa Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Kita akan masuk di dalam pembahasan berikutnya, pendahuluan penulis, pendahuluan Al-Hafidh Ibnu Hajar memulai buku ini. Ya, beliau memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu penyebutan basmalahnya kita simpan di atas ya, sebab tulisan buku. Ya. Di cetakan yang mu'tamad di dua manuskrip, dan juga antum bisa lihat di manuskrip antum di halaman 24 ditulis bismillahirrahmanirrahim di atasnya. Ya, ada sebagian cetakan yang tidak ditulis bismillahnya. Ya, tapi ini penyebutan bismillahirrahmanirrahim syah di dalam apa? Buku ini Nukhbatul Fikar. Dan para ulama memulai buku-bukunya dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kebiasaan dari para as-salaf terdahulu. Mereka mengikuti Al-Quranul Karim dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam tulis-menulisnya, surat-menyuratnya, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dilakukan oleh para ulama dari dahulu hingga hari ini. Iya. Dan memulai dengan basmalah, banyak keberkahan di dalamnya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, ya, kata beliau rahimahullahu taala, alhamdulillah alladhi lam yazal aliman qadira. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, alladhi lam yazal aliman qadira, yang terus menerus disifatkan, dinamakan sebagai aliman, yang maha mengetahui, qadiran dan maha mampu. Ya, di sebagian cetakan tidak disebut aliman tapi aliman, disebut aliman. Ya, memang kalau dari wurud asmaul husna, nama yang ada memang adalah nama apa? Al-alim, mengandung sigha mubalaghah di dalamnya. Kalau alim itu diidhafahkan, alimul ghaibi wasyahada, penyandaran idhafah. Tapi yang disebut mutlak al-alim. Ya, tapi di dua manuskrip dan cetakan yang mu'tamada di untuk buku ini adalah aliman. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Iya. Di dalam pendahuluan beliau ini Ibnu Hajar juga membaca selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat Allah semoga tercurah untuk sayyid kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada manusia sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi gembira dan pemberi peringatan. Juga terhadap keluarga Nabi Muhammad, para sahabat. Dan semoga salam yang banyak dilimpahkan untuk mereka semua, amma ba'd. Iya. Di dalam khutbah beliau ini, khutbah hajatnya, ya tidak begitu banyak dari Bara'atul Istihlal di dalamnya. Ya, namun kata arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira, ini isyarat ya, diutus kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, ini berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau setelah apa membawakan pendahuluan ini, iya, dan saya tidak meluas ya menguraikan tentang isi khutbah beliau. Kalimat alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, alladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu, ini bacaan selawat. Seorang selalu berselawat untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan selawat Allah untuk beliau adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuknya di sisi para malaikat dan doa para malaikat terhadap beliau, untuk beliau, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ala sayyidina, kepada sayyid kami, kata sayyid itu khusus untuk Allah. Boleh digunakan untuk makhluk, tetapi disandarkan, harus ada idhafah. Seperti Ibnu Hajar di sini mensandarkan sayyid kepada domirna kami, kepada sayyid kami. Nah, itu boleh. Tapi kalau disebut mutlak, as-sayyid huwa Allah. Sayyid itu adalah Allah. Kepada Nabi Muhammad, alladhi arsalahu, yang diutus oleh Allah, ilan nasi basyiran wa nadira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Iya. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Al Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Ya, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ali Muhammad itu adalah keluarga Nabi Muhammad yang haram baginya untuk makan sedekah. Ada yang mengatakan ali Muhammad itu artinya istri-istri Nabi Muhammad dan keturunannya secara khusus. Ya. Jadi yang pertama yang mengatakan ahlu Muhammad artinya semua dari ahlul bait yang diharamkan atasnya sedekah. Pendapat yang kedua khusus untuk istri Nabi dan keturunan Nabi Muhammad. Iya. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan al adalah pengikut Nabi Muhammad hingga hari kiamat. Dan yang keempat ada yang mengatakan ahlu Muhammad adalah orang-orang yang bertakwa di kalangan umatnya. Amma ba'du, ya, amma ba'du ini adalah faslul khitab. Ya, dibawakan untuk memisahkan sebuah pembicaraan guna berpindah kepada pembicaraan yang lain. Ya. Setelah pendahuluan ingin masuk ke dalam tema pembahasan, bawakan kalimat amma ba'd untuk masuk ke dalamnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, iya, fa inna at-tasanif fi istilahi ahli al-hadith qad kathurat wa busitat wa ikhtasirat. Sesungguhnya karya-karya tulis tasanif fi istilahi ahli hadith, dalam mustalah, dalam istilah ahli hadith, qad kathurat, sudah menjadi banyak. Wabusyitat, dan sudah ditulis dengan meluas. Waktu sirat, serta telah diringkas. Fasa'alani ba'dul ikhwan, maka sebagian dari ikhwan, sebagian dari kawan-kawan, maksudnya di sini murid-murid beliau, meminta kepada beliau. Kata Ibnu Hajar, meminta kepadaku, an ulakhisalahumul muhimma min dalik, supaya aku menulis yang terpenting dari ilmu mustalah itu. Fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'al indiraji fi tilkal masalik. Maka saya pun menjawab permintaannya dengan harapan ia bisa meningkat naik ke jenjang-jenjang tersebut. Iya. Ini pendahuluan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Terdapat di dalamnya 4 pembahasan. Ya. Yang pertama penjelasan tentang pendahuluan. Ini sudah kita terangkan tadi ya, tentang khutbah hajat beliau. Atau yang pertama penjelasan tentang khutbah hajat. itu salah tulis ya, penjelasan tentang buku. Penjelasan tentang buku sudah ada di atas. Harusnya ditulis itu penjelasan tentang khutbah hajat beliau. Baik, yang kedua, karya para ulama seputar ilmu mustalah. Ibnu Hajar menyebutkan di awal, naulan amma ba'd fa inna at-tasanif, sungguhnya tulisan-tulisan fi istilahi ahli al-hadis, dalam istilah para ulama ahli hadis, qad kathurat, sudah sangat banyak. Wa busitat, ada yang ditulis meluas. Wa ikhtasirat, ada yang diringkas. Iya. Diringkas. Sini beliau terangkan secara umum bahwa ilmu mustalah itu adalah hal yang ditulis oleh para ulama. Ada buku-buku khusus yang menulisnya. Ya. Dan beliau di Nushatun Nazar, beliau terangkan siapa yang paling pertama menulis buku mustalah. Ya. Beliau sebutkan yang pertama kali menulis dengan bahasa famin awwali, dari yang paling awal. Ya. Min itu maksudnya paling, dari yang paling. Ya, kalau ada minnya, ini berarti mungkin dia yang paling pertama, mungkin dia di antara yang paling pertama. Ya, beda ya antara yang paling pertama dan kalimat di antara yang paling pertama. Ya, kalau di antara lima orang semuanya pertama, ya, salah satunya dia, maka dikatakan di antara yang paling pertama. Tapi kalau dia secara mutlak yang paling pertama, maka dia dikatakan apa? Yang paling pertama. Ya, begitu. Dan Ibnu Hajar di dalam sebagian bukunya, di sebagian buku beliau yang memuat biografi rawi-rawi di masa beliau, itu dalam bukunya Al-Mu'jamul Fihris, beliau memberikan biografi rawi dan beliau terangkan bahwa yang pertama kali menulis dalam ilmu mustalah secara khusus itu adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi. Iya. Ar-Rama Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil, dan beliau katakan ala ghalibid dhann, menurut sangkaan yang paling besarnya, dugaan yang paling kuatnya. Jadi beliau bahasakan ala apa? Ala ghalibid dhann, dugaan terkuatnya. Jelas ya? Ya. Dan maksudnya menulis di sini, maksudnya yang pertama kali mengumpulkan ilmu mustalah dalam tulisan khusus. Dalam tulisan apa? Tulisan khusus. Adapun ilmu mustalah itu sendiri yang dipakai oleh para ulama, itu ada. Ya. Dari masa dahulu. Ya. Dari masa dahulu. Bahkan tadi saya bacakan hadith-hadith. Hadith-hadith itu adalah sumber apa? Sumber munculnya ilmu mustalah. Ya. Nabi berkata, tasma'una minni, kalian mendengar dariku. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian. Ini rangkaian pembahasan apa? Pembahasan hadith. Para sahabat menggunakan bahasa, haddasana Rasulullah, akhbarana Rasulullah. Iya. Qala lana Rasulullah. Ini kalimat-kalimat dalam penukilan riwayat sudah berjalan di mana? Di lisan para sahabat. Ya, di lisan para sahabat. Ya. Mengomentari rawi yang ada kekeliruan, ini sudah ada dari masa para sahabat. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Sa'id bin Jubair, ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, ya, bahwa Naufal al-Bakkali berkata, ya, Naufal al-Bakkali berkata, sesungguhnya Nabi Khidir yang disebut di dalam surah Al-Kahfi itu bukanlah Nabi Khidir, apa? Bukanlah Nabi Khidirnya Nabi Musa. Ya. Maka Ibnu Abbas berkata, kadzaba aduwwallah. Ya. Telah berdusta, telah salah musuh Allah itu. Jelas ya? Ini kalimat dari Ibnu Abbas. Ya. Dalam mengoreksi kesalahan Naufal. Yang membedakan Padahal sama saja. Itulah Nabi Khidir. Jelas ya? Baik. Jadi hal yang seperti ini dari dulu ada di lisan as-salaf rahmatullahi alaihim. Iya. Dan Ibnu Sirin berkata al-isnadu minad-din. Iya. Ibnu Sirin berkata isnad itu dari agama. Dan beliau berkata lam yakunu yas'aluna lil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Mereka dulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Begitu terjadi fitnah, yaitu fitnah pembunuhan Utsman bin Affan, maka para ulama pun berkata, kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka katakan sambulana rijalakum, sebutkan kepada kami rawi.